cinta mutiaramu kau ucapkan. Laut pun kau seberangi, gunung pun engkau daki, itu katamu. Tapi kini nyatanya kau tinggalkan aku seorang diri. Di sana kau berdua, di sini ku sendiri berteman sepi. Untuk apa ku dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa? Kalau tiada cinta kasih, saling menyayangi, saling mengasihi. Salah apa aku kini? Salah apa sehingga begini? Harapanku musnah karena dia. Ternyata cintamu bukan untukku. Sayang, bukan aku sengaja. Semua ini hanya sandiwara. Ingin ku tahu isi hatimu. Percayalah sayang, ku cinta padamu. Untuk apa ku dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa? Kalau tiada cinta kasih, saling menyayangi, saling mengasihi. Harapanku musnah karena dia. Ternyata cintamu bukan untukku. Hancur harapanku musnah karena dia. Ternyata cintamu bukan